إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما بعد نسق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال مصنف رحمه الله berkata musannif rahimahullah fi sahih di dalam kitab sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol dari Abi Hurairah dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda: idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha mudha'anan liqaulihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara di langit, maka para malaikat akan mengepakkan sayapnya sebagai tanda pengagungan terhadap firman Allah. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan, dan wahyu tersebut seolah-olah seperti gemerincing rantai yang diseret di atas sebuah batu. Yang fuduhum dzalik, suara tersebut mengenai mereka hatta idza fuzia an qulubihim, hingga apabila hati mereka sudah hilang dari rasa ketakutan. Qalu, mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalul haq wa huwal aliyul kabir, malaikat yang lain menjawab, sungguhnya dia telah menyebutkan mengatakan sesuatu yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayasmauha mustariqus sam'i, wahyu tersebut, ucapan tersebut, firman tersebut didengar oleh jin-jin pencuri yang mencuri berita. Wa mustariqu sam'iha kadza ba'dhuha fa ba'd. Adapun yang mencuri berita, mereka melakukan seperti ini. Mereka yang satu berada di atas yang lainnya. Wa safa'a safwan bi kaffihi fa harrafaha wa baddada baina asabi. Sofyan menyebutkan kaifiatnya dengan tangannya, dengan meletakkan, dengan menyelang-nyelingi jemarinya, demikian. Di mana? Sebagaimana telah kita jelaskan pada kajian lalu, bahwasanya para jin yang mencuri berita dari langit, mereka menggendong yang satu berada di atas yang lainnya. Jadi seperti ini, ya, sampai ke langit sana. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtaha. Yang paling atas mendengar sebuah kalimat tersebut dan dia menyampaikan kepada yang di bawahnya. Tumayulqiha al-akhar ila man tahtaha. Kemudian yang lainnya menyampaikan berita tersebut kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiha 'ala lisani sahir awil kahin. Hingga ucapan tersebut, ketetapan Allah tersebut diberitahukan kepada di apa namanya di dilemparkan ataupun diberikan kepada lisannya seorang penyihir ataupun seorang dukun. Farubama atrakau sihab qabla ayyulqiyaha. Dan terkadang bintang, sihab itu bintang, bintang dilemparkan kepadanya, mereka terlempar oleh bintang sebelum dia menyampaikan berita tersebut kepada jin yang ada di bawahnya. Farubama alqaha qabla yudriku. Dan terkadang berita tersebut telah berhasil mereka sampaikan ke bawahnya sebelum mereka terlempar oleh bintang tersebut. Fayukadzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Lantas satu kebenaran yang berhasil mereka dapatkan, yang berhasil mereka curi dari langit tersebut, dicampur adukkan dengan 100 kebohongan. Fayuqalu alaysa qad qalana yawmun kadza wa kadza. Lantas jin tersebut berkata kepada tukang sihir ataupun dukun, bukankah dahulu kami pernah mengatakan begini dan begitu, bahwasanya akan terjadi begini dan begitu. Fayusaddiqu bitilkal kalimat allati sumi'at minas sama. Sehingga si penyihir ataupun dukun tersebut membenarkan kalimat tersebut yang didengar dari langit. Maksudnya demikian, Barakallahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah ketetapan, misalnya akan Gunung Sibaya akan meletus, misalnya ini. Gunung Sibaya akan meletus. Dan ketetapan ini disampaikan Allah kepada malaikat. Ketetapan Allah pada malaikat, diberitakan Allah kepada malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan hal ini, ya, mengucapkan ketetapan ini, itu bagaikan gemerincing rantai yang diseret di atas sebuah batu. Karena suara yang sangat hebat, para malaikat yang mendengarnya pingsan. Dikarenakan rasa agung, pengagungan terhadap firman Allah, ya, dan dikarenakan takutnya kepada Allah. Setelah mereka siuman dari pingsannya, mereka kembali bertanya, apa yang dikatakan oleh Allah tadi? Kemudian malaikat yang lain mengatakan begini dan begitu. Apa yang dikatakan Allah adalah yang benar. Jadi pembicaraan antar malaikat ini bukan pembicaraan antara Allah dan malaikat, enggak. Tapi pembicaraan di antara malaikat ini, bahwasanya Allah akan menetapkan begini. Kita umpamakan tadi, bahwasanya Allah akan menetapkan tanggal sekian akan meletuskan Gunung Sibaya, misalnya. Ya, didengar oleh jin pencuri langit, pencuri berita-berita langit, di mana Sofyan Atsauri menyebutkan bahwasanya cara mereka yaitu dengan menggendong yang satu dengan di atas yang lainnya, yang satu di atas yang lainnya. Ya, kemarin telah kita sebutkan seperti orang manjat pinang lah begitu, satu di atas terus sampai ke atas. Nah, yang paling atas mendengar berita tersebut, menyampaikan, oh, yang dikatakan Allah begini, dia ucapkan kepada yang bawah. Yang bawah demikian terus sampai ke bawah. Terkadang belum sempat berita tersebut sampai kepada yang paling bawah, jin ini sudah dilempar oleh terkena lemparan bintang. Terkadang ketetapan tersebut sudah sempat sampai kepada orang yang paling bawah, jin yang paling bawah sudah sempat diberitakan kepada tukang sihir atau para dukun. Barulah mereka dilempar oleh bintang. Tapi sudah kadung sampai berita tersebut. Nah, ini satu kebenaran yang mereka campur adukkan dengan 100 kebohongan. Oleh karena itu, kalau seandainya si tukang sihir ataupun si dukun tidak mempercayai, si jin ini akan mengatakan, loh, dulu kan pernah aku katakan begini dan begitu, dan gak terjadi. Mengapa kamu gak percaya dengan yang ini? Padahal yang benar itu hanya satu, 100 yang lainnya itu bohong. Akhirnya si kaki tangannya jin ini pun membenarkan semua berita apa yang disampaikan kepadanya, padahal yang benar itu hanya satu. Demikian para Khofiddin. Ya, jadi dari situlah Mengapa terkadang, ya, mengapa terkadang apa yang diramalkan itu benar? Apa yang diramalkan itu benar? Terkadang demikian. Dan mengapa banyak juga, lebih banyak yang bohong, banyak juga yang salah. Nah, demikian. Oleh karena itu, terkadang orang memegang satu bukti yang benar sebagai pembenaran atas berita-berita yang lain. Contohnya, dulu waktu Piala Dunia kan ada ramal yang mengatakan akan sekian skor sekian-sekian. Siapa itu, ada perempuan dari mana yang meramal? Hah? Nah, itulah perempuan pokoknya. Meramal, antum kan pengamat. Alah, pura-pura. Pengamat sepak bola deh. Oh gitu ya. Diramal, sudah. Nah, biasanya yang manusia ini dia akan membenarkan apa yang dikatakan tukang ramal ini dan menjadikan ucapan ramalan yang benar itu sebagai bukti. Jadi seolah-olah kalau yang ramalan ini benar, berarti ramalan yang lain-lainnya akan benar. Inilah sifat jin. Ya. Karena demikian juga apa yang dikatakan jin kepada mereka, loh. Kenapa kamu tidak percaya? Bukankah dulu pernah saya katakan begini-begini ternyata benar? Nah, sekarang juga demikian. Demikian juga manusia-manusia yang lainnya, para khafidin, azallahu iyyakum. Ya, jadi demikian pencurian berita dari langit tersebut. Kita lihat bagaimana syarah daripada hadis ini. Qauluhu qadallahu al-amra fis sama', apabila Allah menetapkan sebuah perkara di langit. Ai idza takallama Allah bil amri alladhi yuhini ila Jibril, yaitu apabila Allah membicarakan satu perkara yang dia bicarakan kepada Jibril. Yang dia bicarakan kepada Jibril, bima aradahu, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi para khafidin, ketika Allah menceritakan satu perkara terhadap Jibril, malaikat yang lain pingsan. Jibril yang mendengarnya. Oleh karena itu setelah ciuman dari pingsan, mereka bertanya, apa tadi yang dikatakan oleh Allah? Jibril lah yang beritahu kepada malaikat yang lain. Nah, ketika pembicaraan Jibril dengan malaikat yang lain, inilah didengar oleh jin. Wa kama rawa Sa'id bin Mansur wa Abu Dawud wa Ibnu Jarir wa an Ibnu Mas'ud, idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlu sama'i salsalata kajarri silsilati 'ala safwan. Apabila Allah berbicara mengucapkan wahyunya, maka penduduk langit akan mendengarnya seperti solfah, seperti suara gemuruh ibaratnya gemerincing rantai yang diseret di atas batu. Ini suara-suara wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara turunnya wahyu kepada Anda? Beliau menyebutkan beberapa cara. Pertama, kata beliau, saya mendengarnya bagaikan gemerincing rantai yang diseret di atas batu. Dan ini wahyu yang paling berat untuk saya terima. Sehingga Aisyah pernah menyebutkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menerima wahyu seperti ini, beliau akan berkeringat padahal cuaca waktu itu sangat dingin. Apabila Rasulullah SAW menerima wahyu seperti ini, jenis ini, beliau akan berkeringat pada waktu cuaca sangat dingin. Oh, bayangkan itu, begitu berat yang Rasulullah menerima wahyu. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu Jibril datang langsung memberikan wahyu tersebut. Jibril datang langsung memberikan wahyu tersebut. Ya, terkadang Jibril memberikannya langsung dapat disaksikan oleh sahabat, terkadang tidak. Karena terkadang Jibril datang, ya antaranya untuk mengajarkan para sahabat, terkadang berupa seorang laki-laki, dan terkadang berupa wujud yang asli. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis sahih, Aku melihat Jibril yang memiliki sayap berapa ratus, pengingat 600 sayap, ya, memiliki 600 sayap dan sayap tersebut menutupi ufuk. Gimana itu? Berapa banyak tumbuh sayap? Kita nggak tahu gimana. Jangan pikirkan, oh sayap ada di punggung sebagaimana apa namanya boneka-boneka yang memanah itu, ya, yang terbang ke sana kemari, peri ada sayap di punggung. Jangan bayangkan itu. Rasul yang menyebutkan di mana sayapnya. Yang jelas Iblis memiliki 600 sayap yang sudul ufuk, menutupi ufuk. Itu bentuk Jibril yang asli. Terkadang Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk berupa laki-laki. Nah, ini yang lebih mudah. Ini yang lebih mudah Rasulullah SAW menerima wahyu. Jadi ada dua macam. Langsung dari Allah berupa seperti gemerincing rantai yang diseret dari di atas batu, atau wahyu melalui si Jibril. Jibril yang menyampaikan baik dengan menunjukkan sifat bentuk aslinya maupun dalam bentuk seorang laki-laki. Iya. Kalau Jibril mendatangi Rasulullah dalam bentuk laki-laki, itu tidak hanya Rasulullah bisa melihat, para sahabat pun bisa melihatnya. Contohnya hadis yang sangat masyhur di mana ketika para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah, Fajar rajulun, datang seorang laki-laki. Ya, datang seorang laki dan bertanya kepada Rasulullah, fa asnada rukbaihi ila rukbatai. Beliau laki-laki itu disebut dalam hadis, ya rajulun, datang seorang laki-laki di mana laki-laki ini kami enggak ada yang tahu, la ya'rifun ahadun. Ya rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r. Datang seorang laki-laki, bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La ya'rifu minna ahadun. Tak ada seorang pun di antara kami yang tahu. Itu. Ya kalau seandainya tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu, berarti dia orang yang baru datang dari jauh, bukan penduduk Madinah. Tapi dikatakan orang yang datang dari jauh, mengapa? Rapi ya orangnya. Seharusnya kalau datang dari jauh itu berlaku. Ya, berdebu. Rambutnya ya berdebu, bajunya berdebu, tapi ini tidak. Seolah-olah dia orang penduduk setempat, tapi tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu. Kemudian dia pas lalu rukbatai, dia beliau laki-laki tersebut menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah, lantas bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni an Islam." "Ya Muhammad, beritahu kepada aku tentang Islam." Allah menyebutkan. Ditanyakan lagi. Ketika Rasulullah menjawabnya, laki-laki ini menjawab, "Fadzakta." Benar. Sahabat berkomentar, "Fa'ajibna lahu, yas'alu yusaddiqu." Para sahabat yang melihat fenomena seperti itu, masa aneh. Dia nanya, dia pula yang betulkan. Seolah-olah menguji. Rasulullah diuji dengan laki-laki ini. Sahabat enggak tahu dia itu adalah Jibril. Kemudian ditanya lagi, "Fa'akfirna al-isan, al-iman." Ditanya lagi, laki-laki mengatakan, "Betul. Betul jawabanmu." Begitu. Dan lagi terisan, jawab Rasulullah, "Betul." Terakhir tanya tentang Fakhir Anisah, beritahu kepada aku tentang hari kiamat. Rasulullah menyebutkan, "Mal mas'ulu anha bi'ala min as-sa'il." Sesungguhnya tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Karena memang enggak ada yang tahu, malaikat pun enggak tahu. Ya. Malaikat peniup sangkakala juga enggak tahu. Dia tiup, tiup sedia saja. Tiup, ditiupnya. Dia enggak tahu kapan akan ditiup. Ya, yang bertugas untuk meniupkan sangkakala. Kemudian fa'akmin al-amarat, ya, kalau begitu beritahu kepada tentang tanda-tandanya. Disebutkan Rasulullah, setelah laki-laki ini pergi, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ada terima rajul?" "Ya Umar, tahu enggak engkau siapa laki-laki tadi?" "Allah wa Rasulullah alam." "Enggak tahu ya Rasulullah, hanya engkau yang tahu dan Allah yang tahu." "Fa'innahu jibil atakum liwa'allimukum dinakum." Dia itu adalah Jibril, sengaja mendatangi kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Nah, jadi cara Jibril mengajarkan manusia begitu, datang kepada Rasulullah, ditanya. Nah, salah satu metode dalam mengajarkan orang lain, kita bisa bertanya dengan harapan agar orang yang gak tahu itu bisa mengetahui, walaupun kita tahu jawabannya. Nah, demikian. Tapi bukan sentimen pribadi. Kan ada juga yang bertanya, tapi kak. Nah, ya, suka menyekak yang lain. Bukan maksudnya itu. Demikian para ikhwatiddin. Nah, di antara wahyu terdengar yaitu seperti itu bukan berarti antum kalau ketika antum menyeret menyerantai ini wahyu. Begini wahyu Allah, enggak begitu. Dikatakan ka'annahu seperti. Ya, seperti ibaratnya begitu. Karena kalau kita katakan demikian, sementara ucapan Allah itu bukan makhluk, dan kaidahnya dalam al-sunnah wal jamaah laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir, tidak ada satu pun yang sama dengan makhluk dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lanjutkan. Warawa Ibn Abi Hatim wa Ibn Mardawai an Ibn Abbas qala, dia berkata, lamma awha al-jabbar ila Muhammadin da'a rasulah minal malaika liya ba'asahu bilwahyi, ketika Allah memberikan wahyu kepada Muhammad, dia yaitu Allah memanggil utusannya dari para malaikat untuk dia utus menyampaikan wahyu ini. Jadi ketika Allah mau menyampaikan wahyu, dia panggil malaikat untuk membawa wahyu ini kepada Rasulullah. Fasami'atil malaikatu sautal jabbar yatakallamu biwahyi, lantas para malaikat mendengar suara Allah yang sedang berfirman mengucapkan wahyu-wahyu. Falamma kushifa'an kulubihim, ketika mereka telah siuman, jadi artinya ketika Allah menyebutkan wahyu ini kepada Jibril, malaikat yang lain pingsan, tidak sanggup mendengarnya. Ketika mereka siuman, sa'alu amma qala Allah, mereka bertanya tentang apa yang diucapkan Allah. Faqalu al-haq, mereka berkata yang diucapkan Allah adalah benar. Fa'alimu anna Allah la yaqulu illa al-haq, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah tidak berucap kecuali yang benar. Pada kafirin azza Allah iyyakum. Qauluhu darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudu'anan liqauli, malaikat mengepakkan sayapnya sebagai tanda khudu', tawadhu', merendahkan diri terhadap ucapan Allah. Qala al-Hafiz khudu'anan bi fathatain, Hafiz berkata khudu'anan yaitu dengan menfathahkan huruf kha dan dhad, dengan khudu' dari kata-kata khudu'. Wa fi riwayatin bi dhammi awwalan dan seterusnya. Qalu ka'anna silsilatu ala safwan, sabda beliau, adapun kalimat seakan-akan suaranya seperti suara gemerincing rantai yang diseret di atas batu, ai sautul matmu silsilatu ala safwan wal hajar amlat wal hajar amlat, yaitu suara yang terdengar dari gemerincingnya rantai yang dari atas Sofwan itu adalah batu yang rata. Sofwan kan banyak yang bernama Sofwan, itu artinya batu amblas. Hajar amblas artinya batu yang rata. Muhammad Sofwan, Ahmad Sofwan, Sofwan itu artinya batu. Wa qawlu yunfiduhum bidzalik artinya adalah yunfiduhum lil malaika, ayunfir zalikal qawlu lil malaika, artinya ucapan tersebut diucapkan kepada malaikat. Yukhallisu zalikal qawl, menyelesaikan ucapan tersebut. Yumdifim hatta faza'u minhu, dan mereka mendengarnya hingga muncul rasa takut. Wa inda Ibnu Mardawi min hadits Ibnu Abbas fala yanzil ala ahli sama illa su'iqu, tidak ada yang turun dari fala yanzil ala sama, tidaklah wahyu tersebut turun kepada penduduk langit kecuali mereka turunnya akan pingsan. Diriwayatkan oleh Abi Dawud dan lain-lainnya dari Nabi sallam, idza takallama Allah bil wahyi sami'al sama'i dunya silsilatu talqalatu kajilsilatu safa fasa'iquna fala yazaluna kadzalika hatta ya'tihim Jibril. Apabila Allah berbicara tentang wahyu, terdengarlah oleh penduduk langit dunia gemuruh bagaikan gemerincing rantai yang diseret di atas gemerincing rantai di atas batu, dan mereka pun pingsan, dan mereka terus pingsan hingga Jibril mendatangi mereka. Ini penjelasan hadis yang lalu. Hatta ila fuzi'an qulubihim, ketika mereka selesai seharga rasa takutnya. Qalu maza qarabukum, mereka berkata, apa yang dicapkan oleh Rabb kalian? Qalu haq, yaitu hak, yaitu benar. Qala qalu qalallahu haq wa alimu annahu la yaqul haq. Ini juga yang telah lewat. Fayasma'uha mustariqus sama. Artinya yasma'ul kalimah allati qadaha Allah, yaitu wahum syayatin yarkubu ba'duhum ba'd. Setan yang satu menggendong yang lainnya mendengar ucapan yang telah diwahyukan oleh Allah tersebut. Dalam Sahih Bukhari dari Aisyah, innal malaikata tanzilu fil 'arani. Sesungguhnya malaikat turun ke awan. Fatadkurul amra qudiya fis sama. Lantas malaikat tersebut menyebutkan tentang perkara yang telah ditetapkan di langit. Fatas tariku syayatin as-sama. Lantas ucapan tersebut dicuri oleh setan-setan. Ya, setan-setan. Fatuhi ilal kuhan. Lantas ucapan tersebut diwahyukan setan tersebut kepada para dukun. Nah, demikian. Sebelum datang Rasulullah SAW, ini lebih banyak terjadi. Makanya dalam surat Jin disebutkan wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaaha muliat haratan syadidan wa suhuba, dan kami mencuri-curi, ya, dan kami mencari-cari celah di langit, dan kami dapati bahwasanya langit dengan dijaga sangat ketat dan dijaga dengan bintang. Dijaga dengan bintang. Apa kalian tahu? Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sama. Dahulu kami duduk-duduk sengaja duduk-duduk di langit. Famayastami'ul an yajid lahu shihaban rasada. Dan sekarang barang siapa yang mencuri-curi dari langit, ya, berita dari langit akan dilempar dengan bintang. Jadi kalau kita lihat di langit itu ada lemparan bintang, itu merupakan lemparan kepada jin. Adapun kalau orang sekarang, kalau dia lihat ada bintang yang terlempar lantas dia minta sesuatu akan dikabulkan, itu syirik. Ya, minta dikabulkan itu syirik. Sekarang sepertinya sudah menjadi apa namanya, suatu hal yang biasa di kalangan anak muda. Kalau dia lihat bintang dilempar, dia meyakini terjatuh atau apalah begitu, mereka meyakini kalau meminta sesuatu akan terkabulkan, itu syirik. Ini merupakan salah satu akidahnya orang jahiliyah dulu. Karena orang jahiliyah dulu pernah mengatakan berkeyakinan mutirna bin nau'i. Sungguhnya bintang nau' sudah memberi kita hujan. Jadi kalau mereka melihat ada bintang yang mereka tandai, bintang ini, kalau bintang ini datang berarti akan turun hujan. Tapi mereka mengkaitkan hujan tersebut dengan bintang, bukan dengan Allah. Ya kalau kita misalnya melihat ada mendung, gelap, wah, kita akan hujan akan turun. Hujan akan turun. Tentu keyakinan kita itu, kita meyakini adanya mendung ini tanda-tanda akan turun hujan, walaupun belum tentu hujan. Dan kita tidak meyakini, jangan meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah mendung, itu syirik. Ya sama, kita gak boleh meyakini bahwasanya yang menyembuhkan penyakit kita adalah obat. Obat itu hanya sebagai sarana. Oleh karena itu obat Panadol misalnya yang katanya dapat menyembuhkan apa, Panadol? Mencret. Sakit kepala, menyembuhkan sakit kepala. Si A makan Panadol, si B makan Panadol. Mungkin si A sembuh, si B enggak. Itu tandanya yang menentukan dan menyembuhkan hanya Allah, dan manusia hanya mencari obatnya sebagai wasilah perantara. Orang-orang jahiliyah dahulu meyakini bahwasanya kalau ada bintang ini maka akan turun hujan, dan meyakini yang menurunkan hujan itu adalah bintang ini. Jadi cerita tentang bintang ramal-ramal itu sudah ada pada zaman jahiliyah terdahulu, bahkan dari pada zaman Yunani kuno. Makanya kalau ada bintang, bintang Scorpio, Leo, Cancer, apalagi Libra, Virgo, ya kalau Anda lahir pada jam ini, bulan ini, tanggal ini, cinta Anda mudah, rezeki Anda sulit, misalnya begitu. Ya, bintang Anda pada bulan ini, itu semua syirik. Dan ini sudah diyakini sejak zaman Yunani kuno, dan itu juga masuk pada sebahagiannya masuk dalam apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik Arab terdahulu. Demikian para fasikin azinallahu wa iyyakum. Jadi para fasikin, ya sekarang itu ketika Rasulullah SAW lahir, langit dijaga lebih ketat, tidak seperti sebelumnya. Oleh karena itu jin, para jin mengatakan, wa anna la nadri asyarun urida biwakil ard am aradim rabbuhum rasyada. Kami enggak tahu asyarun urida biwakil ard, apakah keburukan yang akan dikasih di langit, am aradim rabbuhum rasyada, ataukah Allah akan memberi petunjuk, apakah Rabb ataupun Allah akan memberi petunjuk. Jadi mereka enggak tahu ini tanda-tanda buruk atau tanda baik. Nah begitu. Karena adanya perubahan alam waktu itu dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustarikus sama. Jadi di sini disebutkan bahwasanya yang mendengar adalah syaitan. Ya syaitan. Para khafirin azzallahu iyyakum, perlu mengetahui syaitan itu. Dikatakan syaitan semua yang menghalang-halangi manusia, yang menghalang-halangi sesuatu untuk melalui jalan Allah, itu syaitan, baik jin maupun manusia. Kalau ada manusia suka menghalang-halangi orang untuk menjalani sebuah kebenaran, maka orang tersebut syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi syaitan itu sifat. Ya. Setan itu sifat, bukan nama makhluk. Seperti hewan, manusia, jin, malaikat, bukan. Ya. Syaitan itu adalah sifat. Siapa saja yang menghalangi seseorang untuk menempuh jalan kebenaran, maka dia itu syaitan. Makanya manusia ada yang dikatakan syaitan, dan jin juga dikatakan syaitan. Namun syaitan yang dimaksud di sini adalah golongan jin atau manusia? Jin. Kalau manusia, ya enggak akan ada yang namanya lomba manjat pinang. Langit aja dia bisa, apalagi yang sudah menyet pinang. Maksudnya adalah syaitan yang memang mendukung programnya iblis, ya, yang mendukung programnya iblis, dan dia ini akan merusak umat manusia. Karena di kalangan jin itu juga ada yang mukmin, ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, yang kafir, ada yang soleh dan ada yang nggak soleh. Ada sama seperti manusia, ya, mereka juga punya jihad. Orang mukmin jihad melawan mereka, mereka kafir juga melawan orang mukmin, sama seperti manusia. Ini kan para ekofisbin, ya. Mereka juga ada orang alimnya, ada penjahatnya. Kita nggak tahu lah masalah apa, ada yang mau mabuk, ada yang berzina dan segala macam. Kita nggak tahu, jelas. Yang jelas di kalangan jin itu ada penjahatnya dan ada yang tidaknya. Dan mereka saling bergolak sebagaimana manusia. Hanya saja mereka tidak punya Rasul, ya. Mereka tidak punya Rasul dan Nabi. Nabi dan Rasul hanya diutus dari kalangan manusia. Demikian. Makanya dalam surat Jin disebutkan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na al-Qur'ana ajaba. Apa pengawalan tadi? Qul uhiya ilayya. Katakan Muhammad, semuanya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya Quran ini telah didengar oleh sebagian jin, ya. Dan mereka mengatakan Inna sami'na Qur'ana 'ajaba. Sungguhnya kami telah mendengar Qur'an, Qur'an itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Berarti mereka enggak punya Qur'an. Qur'an yang mereka pakai adalah Qur'an yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kalangan kalangan rasul dari kelompok jin. Demikian. Nabi Rasul juga dari kalangan jin. Jadi mereka mengikut manusia. Oleh karena itu bodoh sekali kalau ada manusia mau diperbudak oleh jin. Berkata Sofyan, wasafa rukub ba'dhum fawqa ba'd. Mereka menggendong yang satu dengan di atas yang lainnya. Sofyan adalah Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah namanya, dia adalah Ibnu Uyainah, anaknya Uyainah Abu Muhammad Hilali, orang Kufi, kemudian pindah ke Mekah. Dia seorang yang siqah, hafiz, faqih, imam al-hujjah. Dia meninggal pada tahun 198 Hijriah. Dia memiliki usia 91 tahun. Ibnu Uyainah ya, termasuk salah seorang ulama yang sangat terkenal. Faharrafaha wa baddada farraqa baina athabi, yaitu merenggangkan di antara tangan, di antara jari. Yasma'u al-kalima fayulqiha ila tahtiha, mendengar ucapan tersebut dan diberitahukan kepada yang di bawahnya. Ai artinya yasma'u fawqaniyul kalima fayulqi ila a ila a al-akhari tahtaha, yang di atas terus menyampaikan yang di bawahnya. Summa yulqiha ila tahti ila man tahtaha, kemudian disampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiha ila lisani sa'ir awil kahin, hingga sampai kepada tukang sihir ataupun ataupun dukun. Farubama adraka syah qabla ayulqiha, dan terkadang mereka telah terkat mengenai lemparan bintang sebelum dia menyampaikan kalimat tersebut kepada yang di bawahnya. Sihab yaitu an-najmu alladhi yurma. Sihab artinya adalah bintang yang dilemparkan. Ai rubbama adraka sihab mustariq. Mustariqu, terkadang yang mencuri benda tersebut dilemparkan, terkena lemparan bintang tersebut. Wa hadha yadullu anna ramya bisuhab kana qabla mab'athi. Ini menunjukkan bahwasanya dilemparnya dengan bintang itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima ruwi Ahmad sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad dan lainnya, dan lafaznya terdapat dalam musnad melalui jalur Ma'mar. Dia berkata, telah berkata kepada Abu Zuhri dari Ali bin Hussein dari Ibn Abbas qala, dia berkata, kana Rasulullah SAW jalisan fi nafarin ashab min ashabihi, ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabatnya. Berkata Abdul Razak yaitu dari Ansor, qala rumya bin najmin azimin bin najmin azimin fastanar, dilempar dengan bintang yang besar fastanar, dan bersinarlah bintang tersebut. Qala ma kuntum taquluna idza kana mithl hadza fil jahiliyah. Nah, Rasulullah bertanya, ketika ada bintang yang dilemparkan hingga bersinar, kata Rasulullah, menurut kalian dahulu waktu jahiliyah, bagaimana, apa menurut kalian waktu jahiliyah dulu tentang bintang ini? Kita lihat. Qala, berkata, kulna naqul, dahulu kami meyakini, la'allahu yuladu azimun au yamutu azim. Dahulu kami meyakini kalau ada bintang seperti ini, lahir seorang yang agung atau matinya seorang yang agung. Kutuli Zuri, aku berkata pada Zuri, akana yurma biha fil jahiliyah. Aku berkata pada Zuri, apakah lemparan bintang ini ada pada zaman jahiliyah? Qala, dia berkata iya. Walakin ghalazat hina bu'itsan Nabi sallam, akan tapi lebih diperketat ketika Rasulullah SAW diutus. Jadi lemparan bintang itu tidak seketat ketika Rasul diutus. Artinya setelah Rasul diutus ada juga lemparan-lemparan bintang, namun pada ketika Rasul diutus penjagaan langit itu lebih ketat ketimbang sebelumnya. Ini berarti para ikhwatiddin popularitas para dukun sebelum diutus Rasulullah SAW itu lebih kuat Karena apa? Karena penjagaan tidak seketat ketika Rasulullah SAW diutus, berarti banyak ketetapan-ketetapan Allah di langit itu bisa dicuri oleh tukang ramal dan tukang jin. Kemudian fa innahu la yurma biha li mauti ahadin. Rasulullah bersabda, sungguhnya bintang ini tidaklah dilemparkan dikarenakan matinya seorang, au hayati ataupun hidupnya seorang. Walakinna Rabbuna tabaraka ta'ala itu idza qada amran sabbaha hamlatul 'arsy. Akan tapi apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perkara, maka bertasbihlah hamalatul 'arsy. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perkara, bertasbihlah hamalatul 'arsy. Hamalatul 'arsy ini adalah malaikat. Berapa orang, jangan berapa orang, berapa malaikat yang menggendong arasy? Hah? Hah? 8. Ya. 8. Arasy itu digendong oleh 8 orang malaikat. Dalilnya apa? Nah. Itu di juz 9. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ya. Dan arsy pada dan arsy ya digendong oleh para malaikat yang berjumlah 8 orang. Rasulullah 8 malaikat, berapa orang? Dan Rasulullah menyebutkan jarak antara ujung tumit sampai ke ujung jari kakinya itu berjarak 700 ribu perjalanan lamanya. 700 ribu perjalanan, tahu? 7 ribu tahun perjalanan begitu, lebih kurang. Itu jarak dari tumitnya ke ujung kakinya. Belum lagi dari lututnya ke tumitnya dan seterusnya. Itu dia. Menunjukkan bagaimana besarnya malaikat tadi. Ya karena digendongnya juga besar. Ya, yang digendongnya besar. Alam ini kata Rasulullah, alam ini apabila dibandingkan dengan kursi Allah, dibandingkan dengan kursi wasi'at kursi yuhud samawati wal ard. Berapa itu? Berapa? Ya saya tanya surat. Al-Baqarah, mana surat ayat kursi? Tidak ada surat ayat kursi. Yang ada surat Al-Baqarah, ayat kursi. Ya, kursinya Allah itu, ya, lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu, apabila dibandingkan dengan kursinya Allah, itu ibarat kalau kita lemparkan cincin di padang pasir. Yang padang pasirnya kursinya Allah, langit dan bumi itu cincinnya. Nah, dan kursinya Allah apabila dibandingkan dengan arsy-nya Allah, bagaikan cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Itulah. Bagaimana mungkin yang setiap arsy yang demikian besar digendong oleh makhluk yang kecil-kecil? Jadi wajar saja kalau seandainya jarak dari tumitnya ke ujung jarinya sekian ribu perjalanan, sekian tahun perjalanan, wajar saja. Karena memang yang digendongnya adalah demikian para ikhwasiddin azzaallahu wa iyyakum. Kemana itu enggak? Enggak usah dipikir-pikirkan. Itu udah di luar jangkauan kita bagaimana besarnya. Itu mau bayangkan para ikhwasiddin. Kita berada di bumi. Bumi berada di orbit matahari. Di Bima Sakti ya? Galaksi Bima Sakti. Di mana yang porosnya ada pada matahari. Yang seperti ini banyak ribuan, jutaan yang lain seperti ini. Begitu. Jutaan galaksi. Sudah. Dan jutaan galaksi itu disebutkan juga apa namanya? Hah? Enggak tahu lah, kita hafal lah pokoknya. Begitulah besarnya. Sudah. Yang sebesar itu para ikhwan azallahu iyyakum jauh lebih kecil dibandingkan arasy. Nah, demikian. Ada yang bertanya, berapa banyak dalam Al-Quran hadis sebutkan langit pertama, langit kedua, ya kan? Langit bu, langit dunia. Mana langitnya? Mana langitnya? Apakah langit di sini sesuatu yang abstrak ataukah sesuatu yang konkret? Para khotibin azzaallahu iyyakum, kalau kita lihat, nah kalau kita lihat hadis-hadis, langit pertama ada pintunya. Ya, pintunya itu disebutkan ketika Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril ketika Isra'ul Mi'raj. Ya kan? Disebutkan, siapa di luar? Siapa ini? Siapa bersama Anda? Begitu. Maka dibukakan pintu langit pertama, demikian seterusnya. Bertemu dia pada langit pertama dengan Nabi Adam dan seterusnya sampai ke langit ketujuh. Itu tandanya sesuatu yang konkret, bukan abstrak. Konkret itu adalah sesuatu yang benar, yang hakiki. Namun, di manakah dia pintunya itu, langitnya itu? Sampai sekarang belum ada yang, belum ada teknologi yang bisa mencapainya pada yang covid ini. Ya, sampai sekarang belum ada yang bisa mencapainya. Atau pernah membaca-baca itu? Belum ada. Ya, belum ada yang pernah mencapainya. Apalagi dapati pintunya. Ada demikian para khafidin azimallahu ijakum. Ini yang disebutkan tadi bahwasanya itu merupakan tasbih. Malaikat penggendong arat itu sedang bertasbih. Summa sabbaha al-sama illadina yaluna yalunahum. Kemudian bertasbih pula penduduk langit yang ada di bawah mereka. Summa alladina yalunahum. Kemudian penduduk langit yang ada di bawahnya. Hatta yablugha tasbihu hadha sama dunya. Sampailah tasbih itu pada langit dunia. Summa yastakhbiru ahlu sama'i alladhina yaluna hamarsh. Kemudian penduduk langit yang di bawah hamarsh itu meminta untuk diberitahukan. Fayaqulu alladhina yaluna hamarsh li hamlatil arsh ma laqa rabbukum. Malaikat yang ada di yang di bawah malaikat yang ada di langit di bawahnya penggendong arasy, karena arasy itu ada di atas langit ketujuh. Ya, kalau langit ketujuh para hafidin, langitnya itu adalah arasy. Langitnya langit ketujuh arasy. Langitnya langit satu apa? Langitnya langit pertama? Yang kedua begitu. Langitnya langit kedua ya langit tiga. Langitnya langit ketujuh adalah arasy. Jadi penduduk yang ada di langit ketujuh bertanya kepada malaikat yang menggendong arasy, apa yang diucapkan Allah tadi? Kemudian fayukhbirunahum, maka mereka pun memberitahukannya, dan masing-masing penduduk langit tersebut memberitahukan kepada penduduk langit yang di bawahnya. Hatta yantahil khabar ila hadis sama, hingga sampailah berita tersebut pada langit dunia, langit ini, kata Rasulullah. Fayakhtiful jinnu sam'a fayurmuna, dan berita tersebut dicuri oleh jin, ya. Nah, pada lafaz hadis ini katakan jin, kalau yang tadi disebutkan syaitan. Fayurmuna, mereka pun dilempar oleh bintang. Fama ja'u bi ala wajhi, wajhi huwa haqq wa fahu haqq. Apa yang mereka bawa sesuai dengan yang sebenarnya, maka itu adalah suatu yang benar. Walakinnahum yuqrifuna fihi wa yazidun, hanya saja jin tersebut ya mengubah-ubah dan menambah-nambah berita tersebut. Qala Abdullah, berkata ayahku, berkata Abdurrazzaq, yaqtiful jinnu yurmu wa yurmun, jin mencuri dan mereka pun mendapat lemparan bintang. Dalam riwayat yang lain, walakinna yaziduna fihi, hanya saja mereka menambah-nambah ucapan tersebut. Yuqrifuna wa yanqusun, mereka mengubah-ubah dan mengurang-uranginya. Panjang lagi nih. Intinya para khafidin azzaallahu iyyakum, bahwasanya adanya ramalan-ramalan yang benar di antara sekian ramalan yang salah itu dikarenakan ada berita yang sempat sampai kepada jin dan sempat sampai disampaikan kepada para tukang-tukang sihir yang kaki tangannya tukang sihir tersebut. Nah, demikian. Ya, terkadang kita lihat kita katakan kok benar ya, padahal manusia kan tidak mengetahui yang gaib, tapi kok benar ya? Iya, kali itu benar. Ya, kali itu benar. Namun setelah itu tidak benar. Contohnya waktu Gunung Merapi di awal-awal dulu meletus, itu kan belum keluar dus gembelnya. Belum keluar dus gembelnya. Waktu itu Mbah Marijan mengatakan enggak keluar. Iya kan? Enggak keluar, kata Mbah Marijan. Dan benar, enggak meletus. Akhirnya jadilah Mbah Marijan sebuah ikon yang sangat hebat, didampingkan dengan Chris John. Ya kan? Didampingkan dengan Chris John. Kalau Chris John ikon fisiknya kuat, artinya kekuatan ototnya kuat. Kalau Mbah Marijan melambangkan kekuatan gaibnya. Nah, itulah dia. Dan itu yang membuat orang-orang takjub. Nah, yang terakhir kemarin, mereka kan tidak mau turun. Yang percaya berat dengan Mbah Marijan, setia mendampingi Mbah Marijan. Karena kata Mbah Marijan, gak akan meletus. Akhirnya meletus. Para pengikut setia Mbah Marijan, itu pun dilalap habis dengan oleh si Yudus Gembel itu. Nah, demikian para Ikhwafidin Azzallahu Ikhwaf. Mengapa mereka tadi sangat yakin ikut dengan Mbah Marijan tadi? Padahal sudah di orang-orang ahli Gunung Merapi yang mengatakan turun, tapi mereka lebih yakin dengan Mbah Marijan. Mengapa? Karena dulu pernah benar. Itu dia. Dulu pernah benar. Itulah yang membuat mereka yakin. Nah, saya yakin nanti itu kali lagi kalau ada Mbah Marijan kedua, orang gak akan yakin lagi. Ya ini gak betul ini. Kenapa? Mbah Marijan pertama sudah, babak pertama sudah habis. Ini kan mereka kan memang begitu manusia. Memang begitu manusia. Contohnya saya jangankan masalah ramalan. Kita datang kepada seorang alim yang kita anggap soleh. Kita katakan, Pak Ustaz, tolong doakan saya supaya sakit saya sembuh. Ya, sembuhlah sakitnya setelah didoakan si Ustaz. Kira-kira kalau dia sakit lagi, apa yang dia lakukan orang tadi? Datang lagi. Itulah dia, datang lagi. Tapi kalau seandainya sakit orang itu gak sembuh, apa yang ada dalam hatinya? Tak makbulnya dong kalau Ustaz kan begitu. Kira-kira mau datang lagi ya? Gak akan mau datang lagi dia. Nah, demikian. Jadi dukun tukang ramal itu menjadi tenar, populer, gara-gara pernah benar sekali dua kali. Malah ratusan kali gak benar. Tapi orang yang megang yang berita tersebar itu, yang benar-benarnya itu. Nah, itulah para Khafidin Azzallahu Iyakum. Ya sama seperti itu. Demikianlah para Khafidin, saya kira itu saja. Ya, yang intinya bahwasanya demikianlah cara para jin itu mencuri-curi keputusan Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan di langit dan disampaikan kepada kaki tangannya ataupun anak buahnya atau para abdi jin-jin tersebut. Qul qul ya hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur. Silakan, ada yang tanya? Baik. Bukan jin Islam, jin Islam nggak mau curi dia, ya? Bukan jin Islam deh. Iyalah orang dia bosnya orang dia punya dukun, bosnya tukang sihir. Halo? Halo Ustaz. Ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Iya. Seorang imam yang meyakini kebenaran dukun, selalu berhubungan dengan dukun. Apakah kita boleh soal di belakangnya? Tapi dia dukun ya, bukan dia dukun. Ya. Kalau si imamnya yang dukun, ya, yang dukun si imamnya, maka nggak boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau dia pengikut Pak Dukun, karena kalau pengikut dukun ini, bagaimana Nabi SAW man atakahinan al-arrafan fasaddaqahu walam yuqbal salatahu arba'ina yauman arba'ina laylan, barang siapa yang datang ke dukun maka dia mendengarkan, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Jadi kalau dia jadi imam, bagaimana kita di belakangnya? Padahal sholatnya dia diterima selama 40 hari. Kalau kita ketahui seperti itu, sebaiknya kita hindari imam yang seperti ini. Sebaiknya. Tapi apakah sholat kita itu sah apa tidak? Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita berimam, ya, ketika kita berimam dan sholat si imam itu dia melakukan dengan kaifiat yang sudah sah, maka kalau sholat si imam nggak terima, sholat kita diterima, ya, sholat si imam tidak terima, kita diterima. Mengapa demikian? Karena para kafirin azzaallahu iyyakum, apabila mereka salah ke Rasulullah, fa idza asabat falakum walahum, apabila si imam benar maka untuk mereka dan untuk kalian, fa idza akhta, apabila dia salah maka fa alaihim wala alaikum, apabila mereka salah maka mereka yang mengemban dosanya dan kalian tidak. Tapi sangat catatan bukan berkaitan dengan sholat, artinya dengan keyakinan dia itu. Dan sebaiknya orang yang seperti ini tidak diangkat jadi imam. Jadi itu apa? Ini merupakan tanggung jawab DKM. Kalau sempat DKM mengangkat imam seperti ini, maka dosanya ditanggung oleh BKM. Makanya nggak enak jadi BKM. Banyak menjawab dia, ya, macam menjawab dia. Sebenarnya, sebenarnya di kerjaan gitu, Pak. Kerjaan juga kadang-kadang dia udah sangat kuat. Kenapa dia emang mau dihukum gitu? Banyak kita sholat sendiri atau di belakang dia gitu. Imam. Oh begitu. Iya. Yang tadi saya ceritakan mengenai imam rawatib. Ini mengenai imam yang tidak rawatib. Sama-sama terlambat lah misalnya. Atau memang di sebuah perusahaan yang punya musola tidak ada salat jamaahnya. Kalau demikian, ya, sebagaimana saya katakan tadi, sebaiknya tinggalkan aja orang seperti ini. Jangan sholat di belakang dia. Itu akan lebih baik. Kalau memang kita sudah tahu persis bagaimana kondisi dia. Tapi jangan ceritakan kepada orang lain. Karena itu namanya riba. Kita saja yang tahu, dan kalau kita mau kita mau menyelesaikan masalah ini, kita langsung pada dia untuk memberi nasihat. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain karena itu aib dia. Yang namanya dukun, apapun ceritanya sekarang itu aib. Walaupun dukun semarak, kalau sudah dikatakan dia pengikut dukun, itu pasti satu aib. Kalau dia masih sebagai seorang muslim. Yang pertama, yang kedua mengenai apakah misalnya adanya jemaah setelah selesainya jamaah. Dan jemaah sholat selesai. Datang orang lain, kemudian kita mau sholat jamaah. Itu juga. Masalah ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Boleh tidaknya sholat membuat jamaah setelah selesainya jamaah sholat. Namun yang rajih Allah alam sholat, apabila di suatu masjid sudah ada imam rawatib, maka setelah selesai sholat jamaah yang dipimpin oleh Imam Rawatib, tidak ada lagi jamaah setelah itu. Jadi orang-orang yang masbuk, yang terlambat, sholat sendiri. Sholat sendiri. Mengapa demikian? Pertama, untuk menghindari perpecahan di kalangan kaum muslimin. Yang namanya pemahamanmu kan banyak saja. Nanti mereka yang berpecah, mereka akan sengaja terlambat dan membuat jamaah yang baru. Atau karena dia sentimen dengan jamaah, dengan imam ini, sengaja dia lambat-lambat 5 orang, selesai baru mereka masuk dan buat imam yang baru, akhirnya terpecah. Maka tidak dibolehkan. Dan apalagi sekarang ini sangat sensitif dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi, kalaupun mau sholat, tidak berjamaah di masjid, tapi kalau ke rumah silakan. Mereka pulang ke rumah dan sholat berjamaah di rumah itu dibolehkan. Tapi untuk di masjid yang sama, tidak dibolehkan. Yang lain? Ada orang online yang masuk, gimana? Ada Ustaz. Sebentar Pak. Ada yang bertanya? Kamu kan? Mustafik rombongan. Jadi imam untuk orang yang mukim. Kalau sholatnya asar, sementara imam yang bersolat itu zuhur, nggak ada masalah. Yang lebih maksudnya itu dengan sholat yang sama. Tapi sama-sama zuhur, ini zuhur dia datang untuk zuhur juga, itu tidak dibolehkan. Iya, nggak usah. Sholatnya sendiri-sendiri saja. Atau dia pulang ke rumahnya, sholat bersama yang lainnya, berjamaah di rumah. Gimana, ada pertanyaan, Nafri? Ada Ustaz. Apa itu pertanyaannya? Mana yang lebih afdol, memberikan sedekah kepada imam masjid yang hidupnya sederhana atau memberikan sedekah tersebut kepada masjid tempat ia mengimami jamaahnya? Iya. Ini pertanyaannya, mana yang lebih afdol, memberi sedekah kepada imam masjid atau memberi sedekah kepada untuk masjid tempat si imam mengimami masjid? Nah, pertanyaannya, mana lebih afdol, memberi sedekah kepada imam masjid atau kepada masjidnya? Jawabannya tergantung kondisi masjid dan tergantung kondisi imamnya. Kalau seandainya si imamnya seorang yang fakir, ya tentunya si imam lebih berhak daripada masjidnya. Tapi kalau seandainya si imamnya orang yang berada, masjidnya perlu bantuan, maka lebih diutamakan masjidnya. Kalau kedua-duanya sama-sama fakir, masjidnya fakir, imamnya fakir, mana lebih dahulu? Yang lebih didahulukan imamnya, karena gak ada guna masjid kalau gak ada imam. Kalau selagi yang namanya masjid selama masih berdinding, masih beratap, belum runtuh, dia masih bisa dipakai sholat apabila memang masih ada imamnya. Nah, demikian. Yang lebih didahulukan yang hidup dibandingkan yang benda mati. Karena orang yang hidup, kalau dia masih hidup, masih bisa mengusahakan untuk masjidnya. Jadi, infakkan kepada si imam dan beri dia gaji supaya mencari infak untuk masjid. Jadi dia dapat, masjid juga dapat. Demikian. Suruh imamnya cari infak untuk si imam masjid. Tugaskan ke si imam masjid untuk buat proposal lah begitu. Jadi kan si imam dapat, masjid juga dapat. Yang lain, Safri? Ada lagi Ustaz? Seorang pembeli membeli buku dari seorang penjual. Gimana? Seorang pembeli membeli buku dari seorang penjual. Iya, seorang pembeli membeli buku dari penjual ya. Kemudian bukunya tidak dibayar pada saat itu. Dan bukunya tidak dibayar pada saat ia membeli buku tersebut, Ustaz. Jadi saya utang. Kemudian penjualnya mengiyakan. Setelah pembelinya pergi, penjualnya itu tidak enak rasanya, kesal dengan apa yang ia setujui tersebut. Bagaimana sebenarnya hukum tersebut? Artinya apa yang dia beli, si pembeli ini tidak cocok dengan barang yang dia beli begitu? Bukan Ustaz. Maksudnya, kan istilahnya hutang ini. Nah, penjualnya mengatakan, ya udah hutang gak apa-apa. Setelah pembelinya pergi, penjual tersebut jadi hatinya gak enak dengan utang yang diberikan kepada pembeli tersebut. Nah, itu sikap penjual bagaimana? Mengapa dia mengiyakan tadi sebelumnya? Nah, itulah dia Ustaz, karena keceplosan katanya Ustaz. Pertanyaan di sini. Keceplosan. Iya. Pertanyaannya begini, ada si pembeli. Ini saya ulang lagi pertanyaan. Si pembeli membeli satu barang. Ya. Dengan si A membeli sebuah barang dengan si B. Kemudian dengan catatan utang. Begitu kan? Iya Ustaz. Kemudian setelah diiyakan diutang, sudah mereka berpisah, tapi si B nggak merasa enak begitu, menyesal. Iya benar. Nggak mau berutang. Nah kemudian, pertanyaannya apa hukumnya begitu? Iya Ustaz. Ya hukumnya dia minta lagi, nggak jadi bang, selesai. Selesai masalahnya. Yang minta siapa Ustaz? Hah? Yang meminta penjualnya? Ya penjual lah. Bang, kalau misalnya tidak bertemu lagi, misalnya pembelinya sudah jauh pergi misalnya Ustaz? Aduh gak jelas, gimana pelan-pelan nanti ngomong? Jika pembelinya sudah jauh pergi, gak bertemu lagi dalam jangka waktu yang lama, itu gimana untuk mengambilnya? Utangnya dalam jangka waktu yang lama? Misalnya Ustaz, pembelinya sudah pergi dan bertemunya agak tempo waktu yang lama. Bagaimana penjual gitu mengambil buku yang ia jualkan tadi? Dalam masalah hukum jual beli, ya, sesuatu sudah dianggap sah apabila keduanya berpisah. Sesuatu sudah dianggap sah apabila kedua berpisah. Misalnya, si A membeli sebuah barang, buku misalnya, buku yang harganya 10.000, sudah. Kemudian mereka berpisah, maka tidak boleh ada seorang pun yang membatalkannya. Tidak bisa dikatakan oleh si pembeli membatalkan, nggak jadilah. Padahal mereka sudah berpisah. Tapi selama dia masih di majelis, masih di majelis yang sama, si pembeli boleh membatalkan pembeliannya dan si penjual boleh membatalkan penjualannya. Malam yastariqa, selama keduanya belum berpisah. Kalau sudah berpisah, maka penjual beli, jual beli tersebut sah. Baik jual beli tersebut secara hutang maupun kontan. Nah demikian. Jadi kalau dalam istilah jual belinya, selagi mereka belum berpisah, maka si penjual dan pembeli mempunyai hak akhir, hak pilih untuk membatalkan ataupun melanjutkan jual belinya. Demikian. Jadi sah dan tidaknya itu berkaitan dengan berpisah dan tidaknya mereka. Halo? Halo Ustaz. Nah udah. Ada satu lagi Ustaz. Ini agak sedikit menyimpang pertanyaannya. Jangan jauh-jauh menyimpang nih. Nampaknya agak sentimen ini Ustaz. Apa itu? Ustaz, apa hukumnya tidak menjadi seorang salafi? Apakah masuk neraka kekal di dalamnya? Jikalau masuk neraka di dalamnya, untuk apa kita hidup? Dan mengapa Islam disempitkan seperti itu? Pertanyaannya ini, apa hukum untuk tidak menjadi seorang salafi? Apakah kalau nggak menjadi seorang salafi akan ke dalam neraka? Nah, itu pertanyaannya. Betul. Pertama begini, kita jelaskan dulu apa itu salafi dan apa itu manhaj salaf. Kalau pertanyaan ini kan apabila kita memahami salafi itu sebuah organisasi ataupun perkumpulan. Ya, salafi itu adalah orang-orang yang intimanya itu orientasinya ingin mengembalikan pemahaman akidah ibadahnya sebagaimana yang dipahami, sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat terdahulu. Itulah dia yang dikatakan orang-orang salafi. Baik dia dimanapun dia berada, baik dia berada satu pengajian maupun tidak kenal satu dengan yang lainnya, selagi dia ingin memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, maka salafilah dia. Walaupun dia tidak belajar dengan guru-guru, misalnya tidak pernah berjumpa dengan guru-guru yang dikatakan guru-guru atau ustaz salafi. Nah, itu dia. Dan ini sebenarnya penyederhanaan makna daripada Islam itu sendiri. Ya. Mengapa muncul istilah-istilah seperti ini? Dikarenakan sekarang itu banyaknya pemahaman-pemahaman yang tidak dikembalikan kepada bagaimana pemahamannya para sahabat terdahulu. Demikian. Jadi, kalau kita memahami Quran dan Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, maka hal itu akan lebih mendekatkan kita kepada Allah SWT, atau lebih mendekatkan kita pada sebuah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena hadis Rasulullah yang paling memahaminya adalah para sahabat. Jadi jangan hiraukan dengan adanya ustadz-ustadz salafi yang mengatakan kalau nggak belajar dengan saya maka nggak salafi. Itu salah, ya, itu salah. Karena kalau sudah seperti itu berarti dia membuat nama salafi itu sebagai nama jamaahnya, nama jamaah sama seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan bukan kelompok. Tapi kalau dibuat nama kelompoknya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak lagi itu dikatakan sebagai apa yang dimaksud. Karena sudah mengelompokkan, sudah membatasi makna daripada salafi itu sendiri. Nah, demikian, ya. Jadi kalau kita memahami Quran dan Sunnah tidak sebagaimana apa yang dipahami oleh para sahabat terdahulu, kira-kira bagaimana? Berarti kan kita memahaminya sesuai dengan apa yang dipahami oleh kita sendiri, atau kiai-kiai kita, atau guru-guru ustaz-ustaz kita sendiri. Kalau jelas bertentangan dengan apa yang dipahami para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi kama nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi, barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas baginya jalan tersebut, maka akan kami serahkan dirinya pada apa yang dia serahkan, ya, dan akan kami masukkan dia dalam neraka wa sa'at masira, sungguh jelek sekali tempat kembalinya. Demikian. Kemudian bagaimana dengan orang-orang salafi itu sendiri? Nah, perhatikan ya, orang-orang salafi bukan berarti mereka adalah orang-orang yang maksum dari kesalahan. Itu salah. Ya. Orang salafi itu sendiri yang menyatakan dirinya adalah salafi, bisa saja mereka berbuat maksiat, bisa saja mereka berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya jangan ikut orang salafinya, tapi ikutlah apa yang dipahami oleh para sahabat. Ikutlah manhaj mereka, bukan orangnya. Manhajnya salafi adalah memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Saya kira tidak ada seorang muslim pun yang mengingkari hal itu. Semua orang muslim pasti akan menginginkan memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Jangan dinilai manhaj salafi, metode salafi ini, prinsip salafi ini dengan personnya. Karena kalau personnya itu, ada juga yang sombong, ada juga yang angkuh, ada juga yang keras, dan lain-lainnya. Nah, demikian. Jadi ketika personnya salah, jangan dikatakan manhajnya yang salah. Sama ketika kita melihat seorang muslim berzina, apakah muslimnya yang salah ataukah Islamnya yang salah? Tentu kita katakan orangnya yang salah. Islamnya melarang. Nah, Islamnya melarang. Kalau kita melihat ada seorang yang mengatakan dirinya salafi, tapi kita lihat orang yang ganas, orang yang sangat keras, sangat menyasar terhadap kaum muslimin yang lain, itu bukan manhajnya yang salah, itu orangnya, walaupun dia menyatakan dirinya sebagai seorang yang salafi. Oleh karena itu, yang jadi standar itu bukan pengakuan, ya, yang jadi standar bukan pengakuan seseorang, tetapi yang menjadi standar adalah prinsip dasarnya. Nah, demikian, ya. Makanya memang banyak kita dengar di kalangan itu orang-orang salafi seolah-olah ini merupakan sebuah kelompok, ya, merupakan seolah merupakan sebuah kelompok. Tidak, sebenarnya demikian. Karena dikatakan seorang yang salafi adalah mereka yang berpegang dengan Quran dan Sunnah menurut perawan para salaf soleh. Wa'atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah dan jangan kalian berpecah belah, menyempal dari tali Allah. Siapa saja yang berpegang dengan tali Allah ini, ya, maka dialah yang dikatakan berada di atas jamaah. Barang siapa yang melepas tali Allah ini, mereka dikatakan orang-orang yang menyempal. Jadi tergantung orangnya mau megang apa tidak. Nah, demikian, ya. Jadi yang jadi standar orang itu masuk dalam jamaah dan tidak adalah mereka yang berpegang dengan tali Allah. Bukan jamaah-jamaah yang dibuat-buat orang sekarang, ada ketuanya, ada imamnya, bukan itu. Ya, bukan itu. Ya. Maka dikatakan wala tafarraqu, jangan menyempal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mari kita bersatu walaupun akidah kita berbeda-beda, itu salah, enggak akan mungkin. Ini persatuan ala Yahud sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian melihat dia mereka bersatu, tapi sebenarnya mereka itu terpecah belah. Tidak ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat yang mempersatukan para Rasulullah yang mempersatukan para sahabat, akidah mereka satu. Kalaupun ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah, itu dalam masalah ibadah, itu tidak membuat mereka terpecah. Dan itu perbedaan dalam memahami tekstual daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada demikian, Pak Akhi, ya. Demikian cara memahami ada dikatakan salafi. Jadi kalau ada seorang mengatakan saya salafi, ya, saya salafi, ya kita dukung pernyataan tersebut dan kita katakan padanya, jangan Anda, jagalah diri Anda, jangan sampai karena Anda menyatakan diri Anda salafi, kemudian tindakan Anda tidak, kalau tindakan Anda tidak bukan tindakan seorang salafi, akhirnya Anda telah merusak nama baik salafi itu sendiri. Nah, demikian. Sudah Ustaz, cukup. Ya, cukup. Ada yang lain? Tanya, enggak? Tidak ada, Ustaz. Okay. Ya, apa yang tanya? Sudah, ya. Demikianlah para ikhwafidin, azimu'ayyakum, kita akhiri majlis kita ini. Aku lukau lihat, wa astagfirullah alaikum, wa lissalam sulimin, inna wa lakum rahim, subhanakallahumma rabbana biyamdi, syahadu'allah ilan astagfirullah alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.